بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, yang pertama di sini kami ingatkan terutama kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin di malam yang angin ini, tidak lupa kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, keluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Rasulullah ketika mendapati angin yang kencang, Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Itu doa Rasulullah minta kebaikan daripada angin ini, ya, apa yang dibawanya. Begitu juga meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan yang diakibatkan daripada angin, ya, karena angin terkadang jika sudah mulai membesar akan merusak banyak hal. Maka senjata seorang mukmin adalah doa. Ya, doa adalah senjata yang terbesar yang dimiliki oleh seorang muslim dan mukmin. Kemudian yang kedua, pada kajian tafsir di hari Ahad selepas sholat subuh, kami sampaikan sebelum memasuki pembahasan tafsir, yaitu tanbih agar kita senantiasa istiqamah di dalam menuntut ilmu. Dan di situ kami sampaikan kisah kaum muslimin, terkhusus para sahabat yang kalah karena sebab mukhalafah li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak turun dari gunung. Nah, kami sampaikan peristiwa tersebut adalah peristiwa Khandaq. Ini adalah sabkul lisan, walhamdulillah jazakallahu khair. Ada ikhwah yang mengingatkan, maka yang tepat adalah waqa'ah Uhud, ya. Perang Uhud, ya, ketika itu kaum muslimin kalah karena tidak mendengarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peperangan yang kedua. Ala kulli hal, kami bertaubat kepada Allah atas kesalahan atau ketergelinciran lisan tersebut, karena memang kita manusia, hakadzal insan, diberi nama insan karena sering lupa, sering salah, ya. Ini tanbih yang pertama. Kemudian tanbih yang kedua, ya. Di hari ini pun ada yang menyampaikan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, ana tidak tahu pelajaran itu hadis yang keberapa dari Adabul Mufrad, ya, yang jelas tentang nasab daripada musaddad, ya. Seingat ana ada beberapa hadis yang kita baca dari Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh musaddad, ya. Ya, dan kebetulan jazakallahu khair, beliau perhatian, wallahu a'lam ma'akh siapa, anda enggak tahu juga. Namun yang tepat ya, sebagaimana yang kami sampaikan ya, beliau memberikan tanbih tentang nama Mura'bal ya, tentang nama Mura'bal, Musaddad bin Musarhad bin siapa lagi? Hah? Bukan. Bin siapa? Afawas bin siapa? Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mugharbal bin Mura'bal. Demikian nasabnya. Bisa dilihat di dalam tarikh Al-Kabir karya Imam Al-Bukhari dan kitab-kitab tarikh banyak ya, bisa dilihat. Demikian nasab beliau dan seterusnya disebutkan oleh para ulama. Namun ditanbih tentang Mura'bal, apakah betul? Ya, naam, kami setelah koreksi memang betul. Itu adalah nama daripada Musaddad. Naam. Syahidnya di sini jazahumullahu khairan al-ikhwa punya perhatian ya. Jazahumullahu khairan. Ya memang demikian ya, kita butuh untuk ditanbih ya. Namun juga perlu diperhatikan ketika ingin menyampaikan sesuatu, jangan sampai yang kita sampaikan ini justru malah salah ya, afwan ya. Artinya ketika ingin menyatakan bahwasanya afwan akh antum keliru, hat kul hatu burhanakum, sampaikan bukti antum, ketika kami katakan demikian ternyata kami salah ya. Ketika salah, nahnu nakhda' bidalil, kami ahlus sunnah wal jamaah dididik ya, min awalil amr, dari pertama kali ahlus sunnah belajar, dari mulai kecil belajar abata sampai besar ya, sampai besar tetap kami dididik dan diajari oleh guru-guru kami untuk senantiasa tunduk kepada hujjah dan burhan ya, tunduk kepada dalil. Demikian nah, keadaan ahlus sunnah wal jamaah fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyatakan ketika beliau menyampaikan qala Rasulullah, kemudian dijawab qala Abu Bakar dan Umar, kata beliau dikhawatirkan akan turun batu, dihujani batu dari langit. Qultu qala Allah atau qala Rasulullah, kalian katakan qala Abu Bakar dan Umar. Artinya apa? Syahidnya di sini kita semua harus tunduk terhadap ad-dalil, namun dengan hujjah dan burhan. Tayyib. Ini tanbih yang ingin kami sampaikan. Tayyib, kemudian melanjutkan pembahasan kita, sebelum itu kami ingin mendengar man yahfaz, satu, dua, yang lain tiga, cukup tiga. Naam. Tayyib Arman, bismillah. Bab man, bab fadl man ya'ulu yatiman. Man ya'ulu. Biasa kan qala al-Bukhari rahimahullah. Barakallahu fiik. Tayyib, Fagi. Bismillah. Zidan, bismillah. Naam, barakallahu fikum jami'an. Tayyib. Apa yang dimaksud dengan yatim? Ahmad, apa yang dimaksud dengan yatim? Ditinggal orang tuanya, dua-duanya. Bapak atau ibu? Bapak. Yang ditinggal mati bapaknya, yang usianya belum balig, ya. Sampai kapan disebut yatim? Sampai balig. Nah, barakallahu fiik. Kemudian armalah. Ya, siapa yang ingat yang dimaksud dengan armalah? Pak Didi. Coba. Saya yang hadir, mungkin Pak Didi tidak hadir. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, ya, armalah. Ya, lebih umum sebetulnya, tapi biasa disebut, ya, orang Arab menyebut demikian, ya. Walaupun lebih umum, seorang wanita yang tinggal di sisi imma dia janda tinggal mati oleh suaminya, atau mungkin seseorang yang menanggung seorang wanita sebagai ponakan atau sebagai anak, ya, maka lebih umum sebetulnya armalah di sini, tidak harus janda, ya, namun biasa disebut demikian. Wanita yang ada di sisi seorang laki-laki kemudian diberikan nafkah, ya, diatur semuanya dalam setiap perkaranya. Maka yang demikian ini disebut armalah, ya. Hatta dia termasuk walinya, anaknya, ya, dicerai oleh suaminya kemudian kembali ke bapaknya, ya, bapaknya masih ada, maka termasuk disebut juga armalah, ya. Ala kulli hal. Naam, selanjutnya man yaqra bab fadl man ya'ulu yatiman lahu. Ah, Zidan. Aina Zidan? Ada. Abdullah, mana Abdullah? Had, enggak punya kitabnya. Ada kitabnya. Had, iqra. Yang enggak keras Abdullah. Faqasamatha barakallahu fiik. Bab selanjutnya yaitu bab fadl man ya'ulu yatiman lahu. Kalau pada bab sebelumnya keutamaan mengayomi anak yatim, maka pada bab ini keutamaan seseorang yang mengayomi anak yatimnya, ya, beda dengan yang pertama umum, yang sekarang khusus. Artinya seorang wanita yang mengayomi anaknya, ya, ketika bapaknya tidak ada, ya, ini yang dimaksud. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang insyaallah seingat ana sudah kita ambil hadis tersebut pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, qala haddatsana Abu Yaman. Ya, ini sudah sering kita lewati Abul Yaman semestinya sudah harus di luar kepalanya. Ya, Hisyam, Ad, Abul Yaman, siapa namanya? Hah, Arman. Hah? Al-Hakam bin Nafi'. Ya. Qala akhbarana Shu'aib. Hah. Shu'aib. Sa'di, dah tahu. Hah. Arman lagi. Had. Bin Abi Hamzah. Shu'aib bin Abi Hamzah. Qala 'ani Zuhri. Zuhri harus tahu. Pagi. Zuhri. Depannya siapa namanya ini? Sampingnya Arman. Siapa namanya? Dafa. Fafa. Dafa. Ad. Hah? Az-Zuhri. Hah. Ahumam. Ad. Az-Zuhri. Aden Ibnu Shihab Az-Zuhri. Tayib, qala haddatsani Abdullah bin Abi Bakar anna Urwata As-Siddiq, na'am. Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq adh-dhahir. Qala anna Urwa bin Zubair. Urwa bin Zubair anaknya Abdullah bin Zubair, saudaranya anaknya Zubair bin Al-Awwam. Ya. Anaknya Zubair bin Awam, cucunya Abu Bakar As-Siddiq dari anak perempuannya yang bernama Asma. Qala akhbarahu an Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Aisyah memberitakan kepada Urwah sebagai keponakannya. Qalat ja'atni imra'atun ma'aha ibnatan, datang kepadaku kata Aisyah seorang wanita yang bersamanya dua anak perempuan miliknya, anak perempuannya. Ini syahidnya, anak perempuan yang tidak ada bapaknya. Qala fasalatni falam tajid indi illa tamratan wahidah. Yang kemudian meminta kepadaku dan aku tidak mempunyai sesuatu kecuali korma, satu buah korma. Fa'ataituha. Kemudian aku memberikan kepada wanita tersebut. Faqasamatha. Kemudian wanita tadi membagi antara dua anaknya. Ya. Dalam riwayat sebelumnya diberikan tiga, ya semakna dengan ini. Faqasamatha baina ibnatayha, diberikan antara kedua anaknya. Thumma qamat wa kharajat, kemudian Aisyah, kemudian wanita tersebut berdiri dan keluar, ya pergi. Wa dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa haddatsuhu, kemudian masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah dan aku sampaikan kepadanya, dan Rasulullah menyatakan man yali min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki atau diberikan, di dalam riwayat yang lain disebutkan man ubtulia, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, ya, maka digunakan istilah diuji. Mengapa Rasulullah menggunakan istilah diuji? Karena memang anak-anak perempuan ini lebih berat di dalam mendidik mereka dibandingkan anak laki-laki, ya, dari banyak sisi, dari sisi auratnya lebih daripada laki-laki yang harus dijaga. Kemudian tutur katanya pun juga harus dijaga. Dari sisi tarbiyah pun juga harus lebih dibandingkan anak laki-laki. Artinya apa? Terdapat masyakoh yang lebih daripada anak laki-laki. Maka ini pun sebagai ujian, ya, bagi kedua orang tuanya. Maka Rasulullah menggunakan istilah manuktulia, ya, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian fa ahsana ilaihin, kemudian memperbaiki, ya, memperbaiki kepada mereka. Apanya? Memperbaiki kafalah, tanggungannya apa, ya, pakaiannya, dari sisi tarbiyah pendidikannya, ya, dari sisi rumah, tempat tinggal untuk mereka, kemudian dinikahkan, dijarikan orang atau suami yang baik bagi anak perempuan tersebut. Ya. Ini ihsan kepada anak-anak perempuan. Fa ahsana ilaihinna qunna lahu sitran minan nar. Maka anak-anak perempuan tersebutlah yang akan menjadi satir dari neraka, yang akan menjadi penutup orang tuanya, penghalang orang tuanya dari api neraka. Syahidnya daripada hadis ini, Al-Imam Al-Bukhari ingin berdalil bahwasannya mengayomi anak yatimnya adalah fadilah sebagaimana yang dilakukan oleh wanita tersebut. Ya. Rasulullah memuji ya dengan ucapannya, man yali hadhil banat syai'an, barang siapa yang diberikan anak-anak perempuan ini yang seperti ini, maka dia akan terhalang dari api neraka. Artinya dia akan dimasukkan ke surga. Ini yang dimaksud. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah. Yang pertama adalah anjuran syariat ya, untuk kita senantiasa bersedekah sekecil apapun. Ya, telah kita lewati sekian hadis tentang fadilah daripada sedekah. Begitu juga di sini terdapat faedah, tidak boleh bagi seorang mukmin atau seorang muslim meremehkan kebaikan sedikit pun. Ya. Rasulullah di dalam hadis yang lain menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Tamr, ya, satu buah atau satu biji kurma. Satu biji kurma lah tidak membuat kita kenyang, ya. Ketika kita memakannya tidak membuat kita kenyang. Ringan, kecil sekali atau mungkin bahkan lebih kecil daripada itu atau yang lebih besar, ya. Maka tidak boleh bagi kita untuk meremehkan sedikit pun ya kebaikan, walaupun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air atau mungkin apa namanya sepiring nasi, ya. Kepada siapa saja, kepada binatang, kita lihat binatang kesulitan, kelaparan atau kehausan, kepanasan, kemudian kita ambilkan seteguk air, atau mungkin orang kafir sekalipun bahkan kelaparan, betul-betul lapar, hampir binasa karena tidak makan sekian hari, kita mendapatinya, kemudian kita berikan hatta 2-3 biji korma yang menjadi kekuatan bagi orang tersebut, maka ini pun dinilai sedekah dan mendapatkan ajr. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, fi kulli kabadin atau fi kulli kibadin atau kabadin rotabin atau rutbatin ajr. Setiap jiwa yang kita berikan sesuatu kepadanya, maknanya kabad itu hati, ya, salah satu organ yang ada di dalam tubuh manusia. Rasulullah menggunakan istilah kabad rutbah, yaitu hati yang basah. Setiap segala sesuatu kita berikan kepada manusia yang punya hati, kemudian dia makan menyebabkan kehidupannya, maka ada ajar di sana. Mu'minuhum wa kafir, mukmin ataupun kafir, binatang ataupun manusia, apapun itu, maka pada setiap lukmah yang kita berikan kepada mereka ajr, terdapat pahala, ya, terdapat pahala. Kemudian di sini, di dalam hadis ini terdapat perhatian Aisyah radhiyallahu anha kepada al-fuqara wal masakin. Ya, Aisyah tidak menolak walaupun tidak mempunyai apa-apa. Kata Aisyah di sini, ya, falam tajid indi illa tamratan wahida. Wanita tersebut tidak mendapati di sisiku apa-apa. Artinya Aisyah pada saat itu tidak mempunyai apa-apa. kecuali satu biji korma. Ya, bayangkan demikian susah keadaan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian ihtammat Aisyah radhiyallahu anha perhatian. Ya. Bukan ngapunten Pak, ngapunten Bu, mboten wonten napa-napa, bukan begitu. Jika masih bisa kita berikan, niki Pak, niki Bu, ya. Wontene niki apa itu nasi saja. Misalnya kita tidak punya uang sama sekali, ya. Mungkin ada nasi di rumah kita. Niki Pak wontene jenengan dahar. Atau mungkin ada di rumah kita satu buah pisang misalnya. Fi kulli kabadi rutbah sadaqah atau ajr, ada pahala. Ya. Dia makan, dia mendapatkan kekuatan dari yang kita berikan. Ya, orang sekarang nas'alullah as-salama. Artinya kita bihajah, kita butuh al-mudzakarah, mengingat-ingat hadis yang semisal ini di dalam apa, melewati kehidupan kita sehari-hari. Ya, artinya orang minta-minta dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza niku wonten. Ya Bu Jamil, wonten dari zaman dahulu Rasulullah pernah didatangi orang minta-minta, berikan hak Allah yang ada padamu, hak Allah milikku yang ada padamu, pernah diminta demikian Rasulullah, tidak ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mampu untuk memberikan kepadanya, maka jangan pernah ditolak. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian ini, ya, perhatian wanita tersebut, artinya Aisyah punya andil menyebabkan dia masuk ke surga. Ya, Aisyah pun punya andil di sana ketika memberikan sesuatu kepada wanita tersebut. Ya. Dan keumuman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bukan orang-orang yang bakhil, ya, syuhla. Mereka bukan orang yang seret untuk mengeluarkan sesuatu. Berlomba-lomba mereka. Yang paling kuat, ya, tidak pernah mundur sama sekali adalah bapaknya Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar Siddiq. Seluruh hartanya diberikan di jalan Allah Azza wa Jal. Ya. Demikian keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tidaklah kebaikan kecuali mereka adalah orang yang berada di depan untuk melakukan kebaikan tersebut. Kemudian di sini juga terdapat memberikan nafkah kepada anak-anak perempuan dan mendidik mereka, termasuk afdhal al-qurubat, termasuk perkara yang mulia, bahkan yang paling mulia di dalam mendekatkan diri kepada Allah, bahkan perkara atau amalan yang terbesar, karena disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyelamatkan seseorang dari api neraka. Ini enggak main-main ini, barakallahu fikum. Artinya betul-betul mulia anak perempuan ini, sehingga Allah menjadikan mereka sebab diselamatkannya orang tuanya dari api neraka. Maka bersyukurlah kita semua ketika kita diberikan anak perempuan, ya, diberikan anak perempuan. Kemudian di sini juga di dalam hadis ini terdapat kasih sayang orang tua kepada anaknya. Walaupun orang tua ini, seorang wanita yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anhu, tidak memakan haknya. Karena apa? Pengorbanan. Ya. Berkorban untuk kedua anaknya. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau kita mengingat kisah-kisah yang semisal ini, Ingatlah antum pada orang tua antum. Ya. Subhanallah, betul juga. Dari situ akan menjadi sebab kita untuk tidak durhaka kepada mereka. Hatta berkata-kata kasar sekalipun. Ya. Di luar yang sudah antum ketahui tentang larangan Islam, wala taqul lahum uffin dan seterusnya. Wala tanharhuma dan sebagainya. Kalau kita mengingat ini pengorbanan mereka dari kita bayi lahir, ya. Kita baru lahir. Ibu selalu gendong kita. Bayangkan. Ibu kita selalu gendong kita. Pergi kemana-mana kita ada di pangkuannya. Ya. Kita ada di pangkuannya. Nyusu enggak berhenti tengah malam, kadang enggak tidur. Ada sebagian anak. Ya. Sebagian anak termasuk yang bicara di sini disampaikan oleh orang tua kita bahwasanya ketika kecil kalau sudah jam 10 bangun tidak tidur kecuali subuh sekian bulan. Ya. Bagaimana kita mau kurang ajar kepada orang tua? Mau durhaka tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Naam. Tidak tidur semalaman orang tua untuk menjaga kita. Gantian kadang bapak, ibu. Ibu capek kepingin merem sebentar, bapak yang ganti. Begitu juga antum yang ada di sini. Harapan mereka untuk naruh antum di tempat ini jadi anak yang baik. Jangan jadi berandal. Jangan jadi anak yang uraan. Jangan jadi anak yang ucapannya kotor. Jangan jadi anak yang selalu mencela temannya. Bukan itu yang diinginkan orang tua antum. Yang mereka inginkan apa? Antum duduk di sini belajar. Qala Allah, belajar qala Rasul, belajar qala sahaba, belajar qala Imam Fulan bin Fulan. Ya. Itu yang mereka inginkan. Ini antum ingat-ingat ya. Ayyuhat talabah, banin dan juga banat dan kita semua yang ada di sini. Mereka berharap kita jadi orang yang baik. Bukan jadi orang yang menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian di antara faedah yang lain. Islam datang untuk menyelisihi ahlul jahiliyah. Islam datang untuk menyelisihi ahlul jahiliyah. Dan sekaligus di sini terdapat bantahan terhadap mereka-mereka yang menyatakan bahwasanya Islam menzalimi anak-anak perempuan, menzalimi wanita. Ya. Kita bisa lihat bagaimana Islam menjadikan al-banat, menjadikan anak perempuan sedemikian mulia. Jadi sebab masuknya orang tuanya ke sorga. Ya. Ahlul gharb mereka orang-orang barat. Ya. Orang-orang kufar. Mereka terus mempropagandakan bahwasanya Islam adalah agama yang menzalimi kaum wanita. Buktinya mana? Coba dilihat di dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata mereka. Kaum laki-laki itu berkuasa atas wanita. Mereka jahil. Mereka tidak tahu apa makna qawwam di dalam ayat ini. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala justru memuliakan kaum wanita dengan diperintahkan mereka untuk menutup badannya dengan hijab sehingga tidak diganggu oleh kaum laki-laki. Allah subhanahu wa ta'ala atau syariat kita mengajarkan kepada kaum wanita untuk diam di rumah dan ini lebih baik bagi mereka. Untuk dimuliakan. Tidak sebagaimana kaum laki-laki diperintahkan untuk mencari nafkah. Inilah makna qawwam. Qawwam yaitu mengayomi, memberikan nafkah, mentarbiyah, mendidik, membela kaum wanita. Jadi di sini dizalimi atau tidak? Tidak dizalimi. Justru Islam datang bersikap adil terhadap kaum wanita. Yang sebelumnya luar biasa kalau kita mau melihat sejarahnya orang-orang jahiliyah, baik itu orang-orang Yahudi ataupun Nasara sebelum Islam, dan juga kaum jahiliyah, musyrikin al-Arab. Ya. Luar biasa perlakuan mereka kepada kaum wanita. Wanita di sisi orang-orang Yahudi tidak ada artinya. Ya. Sebab fitnah, terfitnahnya mereka, sebab binasanya mereka adalah karena sebab wanita. Tidak ada artinya wanita di sisi mereka. Begitu juga orang-orang musyrikin al-Arab diabadikan di dalam Al-Quran bagaimana mereka betul-betul merendahkan kaum wanita. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang keadaan. Sudah waktu azan ini? Belum? Masih lama? 5 menit. Baik. Kita lanjutkan. Bagaimana kaum wanita direndahkan oleh kaum musyrikin zaman dahulu. Wa idza barabil unza. Lanjutkan. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhin. Ketika diberikan anak perempuan, wajah mereka memerah, gelap wajah mereka. Marah mereka. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka diberikan anak wanita. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih. Mereka malu kepada kaumnya karena apa yang diberikan dari anak-anak wanita. Lahir anak perempuan, bingung mereka. Marah. Kemudian mereka bingung, yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih. Ayadussuhu fit turab ayumsikuhu alal hun am yadussuhu fit turab. Mereka bingung, apa mau dibiarkan begitu dalam keadaan mereka mengemban malu. Dulu mereka malu ketika punya anak perempuan, atau dikubur hidup-hidup. Ya. Nas'alullah as-salamah. Islam datang menghapus itu semua. Dipertanyakan di dalam surat Takwir kalau tidak salah, idza syama wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya. Ketika mengubur wanita hidup-hidup dipertanyakan. Kata Allah, bi ayyi dzambin kutilat? Dengan dosa apa mereka ini dikubur hidup-hidup? Maka Islam datang menghapus itu semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asal hadisnya dalam Sahih Bukhari pernah menyatakan yang isinya innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian uququl ummahat, durhaka kepada ibu, yang pertama. Kemudian man'uwahat, yang kedua. Man'uwahat maknanya man'uwahat yaitu seseorang melakukan atau minta untuk dilakukan perkara yang haram, atau meminta perkara yang memang diharamkan, perkara yang disyariatkan untuk dilarang, atau perkara yang memang dilarang kemudian minta untuk dilakukan, maknanya man'uwah. Yang ketiga, wa'dul banat. Dan Islam datang mengharamkan mengubur anak wanita hidup-hidup. Maka di sini telah jelas bagi kita, Islam datang untuk memuliakan kaum wanita. Ya. Ini tidak datang barakallahu fikum kecuali dari gharb, ya, dari orang-orang barat, orang-orang kufar yang memang mereka betul-betul benci kepada Islam. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sebagaimana pada hadis-hadis sebelum ini, ketika kita mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, begitu juga ketika kita memberikan kiswah kepada mereka, ketika kita menikahkan mereka, mencarikan orang-orang yang baik, ya, justru ancaman kerusakan yang besar ketika ada orang-orang yang baik meminta anak kita kemudian kita tolak, ini adalah bentuk penjagaan Islam terhadap kaum wanita. Naam. Sudah masuk waktu azan atau belum? 1 menit lagi. Nah, kita lanjutkan setelah azan hadis atau bab setelahnya. Karena pengulangan saja kita baca. Insyaallah mungkin nunggu azan dulu. Baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Kita telah melewati hadis Aisyah radhiyallahu anha berkait dengan fadilah mengayomi yatim miliknya sendiri, ya. Selanjutnya bab fadl man ya'ulu yatiman min abawaihi, yaitu kita keluar dari bab sebelumnya dan memasuki bab setelahnya, yaitu fadilah mengayomi anak yatim dari kedua orang tuanya. Artinya apa? Kedua orang tuanya tidak ada. Ya, kedua orang tuanya yang tidak ada. Naam. Nah. Baik, man yaqra? Kita baca 3 hadis, 133, kemudian 135 dan 136. Baik, Arman. Hat, baca bisa. Bismillah, Allah. Yang keras. Lanjut 135. Naam. Ini adalah 3 hadis yang sahih yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari sebagai dalil fadilah mengayomi anak yatim dua-duanya, ya. Walaupun zahirnya tidak ada di dalam hadis ini dari sisi mana, namun ini termasuk ketelitian beliau rahimahullah ketika menggunakan beberapa hadis ini, ya. Penjelasannya bahwasanya ketika seseorang atau seorang anak dikatakan yatim, bapaknya tidak ada, maka lebih lagi fadilahnya ketika dua-duanya tidak ada. Rasulullah menjelaskan beberapa hadis ini yang sudah kita ambil hadis-hadis ini pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, yang intinya bahwasanya Rasulullah menyatakan aku dan orang yang mengayomi yatim berada di sorga seperti ini. Rasulullah mengibaratkan dengan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah yang diisyaratkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika yatim saja punya keutamaan, apalagi dia yatim dan ibunya pun juga tidak ada. Ini maksudnya, ya. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, ya. Kita tidak akan mensyarah hadis karena sudah kita bahas, ya, hadis ini secara terperinci pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Adapun perawinya, qala al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Muhammad, Allahu a'lam. Zahirnya beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far, ya. Abu Abdullah Al-Ju'fi. Ini yang meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Di sana ada yang mengambil hadis dari dari Sufyan, yang meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Sudah kita sebutkan Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Abu Abdullah Al-Ju'fi. Di sana ada nama yang lain yang hampir sama, namanya adalah Abdullah bin Muhammad namun bin Zaid Al-Mulaiki. Ya. Ini yang mengambil yang Sufyan mengambil hadis darinya, ya. Kalau ini mengambil hadis dari Sufyan, ya. Jadi zahirnya beliau, tidak ada yang lain, ya wallahu alam, ya, mungkin ana sendiri yang salah karena memang agak rumit memang mencari rijalul hadis, ya. Terkadang terdapat berapa orang yang namanya semua sama, ya. Ya, kita mencari semampunya dan sesuai dengan apa yang kita miliki dari perbendaharaan. Qala haddatsana Sufyan bin Uyainah ma'ruf, ya. Qala an Safwan, Safwan bin Sulaim, Safwan bin Sulaim al-Qurashi az-Zuhri, Abu al-Harith al-Qurashi, Imam faqih. Qala haddatsatni Unaisah, Safwan menyatakan telah berkata kepadaku Unaisah, an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri, dari Ummu Sa'id binti Murrah al-Fihri. Ini ada beberapa kemungkinan, ya. Imma salah cetak, ya, Allahu a'lam, atau perawinya yang memang ragu, karena pada beberapa cetakan demikian, ya, pada beberapa kitab sunan juga demikian. Namun pada riwayat yang lain, ya, diriwayatkan dari Sufyan, dari Safwan bin Salim atau bin Sulaim, dari Unaisah Ummu Sa'id, ya, diatofkan. Unaisah kunyahnya adalah Ummu Sa'id binti Murrah al-Fihri, ya. Adapun mungkin ini dua orang yang berbeda, wallahu a'lam. Namun pada riwayat lain demikian, ya. Unaisah Ummu Sa'id, tidak ada annya, tidak ada annya. Adapun dua orang yang berbeda, fi'lan di zaman Rasulullah SAW terdapat berapa sahabiyah yang bernama Unaisah, ya. Namun orangnya berbeda, Allahu a'lam. Ana belum sampai, ya. Namun hadis ini diriwayatkan dengan beberapa riwayat yang isinya sama dengan sanad-sanad yang berbeda. Qala an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri an abiha, itu dari Murrah al-Fihri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain, aku dan orang yang mengayomi anak yatim, yang menanggung anak yatim, berada di surga seperti ini. Itu mengisyaratkan dengan kedua jarinya. Qala haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab, Abu Muhammad, beliau kunyahnya Abu Muhammad Al-Hajabi Al-Basri. Demikian disebutkan di dalam Tahdzib Al-Kamal. Qala haddatsani Abdul Aziz bin Abi Hazim, Abdul Aziz bin Salamah bin Dinar. Ya, Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar. Qala an Abi, qala haddatsani Abi, aku di berkata kepadaku bapakku, yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar, ma'ruf, ya. Ada yang menyatakan beliau maula Bani Asja', ada yang menyatakan Bani Aslam. Ala kulli hal, beliau imam thiqah, ya. Salamah bin Dinar, di antara apa yang beliau ucapkan yang mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita, beliau pernah menyatakan, man a'jaba bi ra'yihi dhalla, barang siapa yang berbangga dengan pendapatnya, dia akan tersesat, kata beliau. Dia akan tersesat. Wa man istaghana bi aqlihi, barang siapa yang mencukupkan dengan akalnya, artinya tidak mau mengambil dari orang lain, zalla, dia akan salah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berakal sebagai orang-orang yang bisa kita jadikan musyawarah, ya. Bisa kita musyawarahi mereka. Wa amruhum syura, ya. Perkara mereka terus dimusyawarahkan, dibicarakan. Nah, ketika dia merasa cukup, ana di sini, ana tidak butuh orang lain. Ya, akhi, manusia ini hidup, ya. Manusia hidup itu butuh bantuan orang lain. Dimanapun Anda berada, ya, dimanapun Anda berada, dari lahir sampai mati, dari lahir sampai mati, butuh pendapat orang lain, butuh bantuan orang lain. Maka jangan sombong, merasa bangga, merasa cukup dengan dirinya. Maka ketika dia mencukupkan dengan akalnya, zallah, dia akan tergelincir, ya pasti itu. Itu adalah suatu kepastian. Qala sami'tu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, orang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah, hakadha. Aku dan orang yang mengayomi anak yatim berada di surga. Rasulullah mengisyaratkan dengan dua jemarinya, yaitu sababa dan wusta. Sababa yaitu telunjuk dan juga jari tengah. Qala haddatsana Musa, ya. Musa Syekhul Bukhari. Ini ada berapa Musa ya, wallahu alam. Musa di sini yang mana, tapi kebanyakannya ya Musa yang sering diambil oleh Imam Al-Bukhari, sering diriwayatkan riwayatnya adalah Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabuzaki, ya. Qala haddatsana Al-Ala bin Khalid bin Wardan. Musa menyatakan telah berkata kepada kami Al-Ala bin Khalid bin Wardan, ya, Al-Hanafi, Abu Syaibah, Ibnu Hibban memasukkan beliau sebagai deretan perawi beliau yang terpercaya. Qala haddatsana Abu Bakar bin Hafs, telah berkata kepada kami Abu Bakar bin Hafs, ya, Abu Bakar bin Hafs bin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, bin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala anna Abdullah, yang dimaksud dengan Abdullah di sini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Kana la ya'kulu ta'aman illa wa 'ala khiwanihi yatim. Itu Abdullah tidak makan makanan kecuali ada pada khiwannya seorang anak yatim. Adapun khiwan, al-khiwan maknanya, ya, makna asalnya adalah sesuatu yang tinggi. Di mana Syekh bin Baz alaihi rahmatullah mengibaratkan ibarat meja sekarang, ya. Beliau mengibaratkan meja sekarang. Itu yang dimaksud dengan khiwan. Itu meja dahulu tidak ada. Zaman dulu tidak ada. Wallahu alam, yang dimaksud khiwan bisa jadi sufro. Ya, dalam bahasa Arab disebut sufro. Sufro ini orang Arab biasanya kalau makan pasti beber, ya. Kalau di sini mungkin beber kloso atau beber karpet atau yang semisal, mereka beber sufro. Sufro ini jenisnya macam-macam, ya. Ada yang kalau zaman sekarang orang Arab pakai sufro dengan kresek, ya. Jadi sudah dijual. Bentuknya bisa bunder, bisa panjang. Kalau mau makan tinggal potong, makan langsung dibuang kotorannya, langsung buang ke sampah. Sekarang sudah pinter, ya. Kalau dulu enggak. Kalau dulu kadang menggunakan anyaman, kadang menggunakan dari pelepah atau apa yang semisal itu. Yang penting digunakan sebagai lemeknya makanan, ya. Menggunakan lemeknya makanan. Maka syahidnya khawan adalah sesuatu yang digunakan untuk mereka makan, ya. Umar, Abdullah bin Umar tidak makan kecuali di hidangannya terdapat anak yatim di sisinya. Ini adalah bentuk daripada penerapan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan orang-orang yang mengayomi anak yatim seperti ini di surga. Barang siapa yang ingin dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah, fa alaikum bikafalatil yatim, maka atas kalian untuk mengayomi mereka, anak-anak yatim, terkhusus mereka yang bapaknya sudah tiada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Naam, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Naam, mungkin jika ada salah kata, apa yang kami sampaikan keliru, labas disampaikan, ya, disampaikan kita menerima apapun masukan dari antum selama didasari dengan hujjah, ya, selama didasari dengan hujjah dan dalil. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.